Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Allah jumpakan kita sekalian di salah satu bagian dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dalam ta'lim muta'allim tentang tazkiyatun nufus dari kitab mausu'ah fikul kulub. Ya, ini agak sedikit susah mulai saya baca yang terjemahan dari jilid 1 sampai dengan 4. Perkara kolbu ini memang harus hati-hati. Dan ini alhamdulillah sangat bagus sebagaimana dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga sangat bagus, termasuk Madarijus Salikin beliau juga sangat bagus. Ya, Ad-Da'wah Dawa. Ini Mausu'ah Fikul Kulub. Ini juga sangat bagus. Soalnya saya membaca banyak kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Ini banyak yang nyeleweng. Seperti Tazkiyatun Nufus Said Hawa, ternyata itu campuran antara harokiyah dengan tasawuf. Ya, ini banyak. Kemudian saya membaca Al-Ihya Ulumuddin itu 9 juz juga begitu. Ya, inilah. Monggo silakan tafadhal tentang Quran ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wisata kolbu 4. Terkadang Allah Ta'ala menyerupakan mereka dengan keledai sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Mudaththir 49. Wa ma lahum 'anit tadzkirati mu'ridin ka'annahum hurumun mustanif mustafirah farad min fas qaswar. Yang artinya, lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Iya, ya, ada menjadi kera dan babi, ya, banyak, ya, yang pada surat Al-A'raf itu menjadi anjing, ya, yang menjulurkan ketika diajari nggak mau. Terutama kalau saya dan Anda dinasehati di dalam urusan agama dan juga harta aturannya, maka saya dan Anda seperti umatnya Rasulullah Shu'aib alaihissalam yang dinyatakan dalam surat 11 ayat 87. Ya, itu di sana dikatakan bahwa kita seperti itu. Jadi kalau kita ditanya, ya, uang-uang saya, ya, ada apa yumurusi uang saya, harta saya, ya terserah saya. Anda tidak usah ngurusi pakaian saya. Mau pakaian saya ini tank topan, tidak perlu Anda ngajari saya pakai jilbab atau pakai kaos, tidak perlu. Itu ya, itu seperti itu mereka. Ya, tidak usah ngurusi, urusi saja dirimu sendiri lah. Ini tandanya dia tidak beragama. Sebab apa? Fungsi agama itu nasihat. Ya, fungsi agama itu nasihat. Yuk, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Ta'ala akan mengunci mati hatinya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lilladina utul ilma madza qala anifa ulaika alladina tala'a Allahu qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Iya, ya. Itu dikunci oleh Allah hatinya. Tetapi orang ini kan tidak mau disebut dikunci hatinya. Makanya itu tadi, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashu. Ya, dan tidaklah mereka menyadari wa ma yashu. Terus akan tetapi mengendali itu semua. Akan tetapi pengendali itu semua adalah pengharapan terhadap Allah Ta'ala, menginginkan wajahnya, mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk sampai kepadanya, mewujudkan kehendaknya, meraih keridoannya, dan mengikuti petunjuknya. Jika seorang hamba tidak memiliki keinginan terhadap hal tersebut, maka cukuplah dia berharap untuk mendapatkan surga dan kenikmatannya. Juga segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk para wali-walinya di dalamnya. Jika dia tidak memiliki tekad kuat yang mendorongnya kepada hal tersebut, maka cukuplah dia merasa takut kepada neraka. Dan segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala sediakan di dalamnya untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya, jika jiwanya tidak mau menurutinya padahal itu sedikit pun, maka ketahuilah bahwa dia diciptakan untuk menghuni neraka Jahim dan Sa'ir, bukan untuk menghuni surga dan kenikmatannya. Dia tidak akan dapat mengerjakan hal tersebut setelah takdir Allah Ta'ala dan taufiknya, kecuali dengan cara menyelisihi hawa nafsunya. Allah Ta'ala tidak membuat satu jalan pun bagi seorang hamba menuju surga melainkan dengan mengikuti petunjuknya dan menyelisihi hawa nafsunya. Dan Allah Ta'ala juga tidak membuat satu jalan pun bagi seorang hamba menuju neraka melainkan dengan mengikuti hawa nafsunya dan berpaling dari petunjuk Rabb penolongnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najiat 37-39, fa'amma man tawa wa ratara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya, nasihat ya. wanaziati nastor. Terus mengikuti hawa nafsu dapat menyesatkan. Mengikuti hawa nafsu dapat menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan sampai kepada kenikmatan Rabb penolongnya. Dan nerakalah tempat tinggalnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adabun sadidun bima nasu yawmal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Sa'ad 26. Surat Sa'ad 26. Terus akan tetapi. Akan tetapi barang siapa yang menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Dan di dunia ini dia hidup dalam surga dunia yang sama sekali tidak serupa dengan kenikmatan para pengejar dunia. Bahkan perbedaan yang ada antara dua kenikmatan tersebut sama seperti perbedaan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Hal itu tidak akan dipercaya kecuali orang yang hatinya telah merasakan kedua nikmat tersebut. Iya, jadi kita orang mukmin itu menjadikan dunia ini adalah menjadi tempat surga juga di dunia. Artinya walaupun dia susah kayak apapun, dia tidak sedih hati. Ya, tidak sedih hati sebagaimana di dalam surat 2 ayat 38 itu. Ya. Tidak ada wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Ya. Tidak ada sedih hati. Kenapa? Tadi mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan sedih. Tapi sesiapa saja yang tidak mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan, ya, inilah. Lalu kemudian silakan. Hati ahli bid'ah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang lalai terhadap Allah Ta'ala, dan para pelaku maksiat berada di dalam siksaan neraka Jahim di dunia sebelum neraka Jahim di akhirat. Sedangkan hati orang-orang yang berbakti akan berada di dalam kenikmatan dunia sebelum kenikmatan yang sesungguhnya di dalam surga, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Iya. Artinya baik neraka dunia maupun neraka yang nanti di akhirat. Apa hatinya yang tidak tenang? Ya, saya kemarin ada pasien datang ke tempat saya, seorang ustaz, juga seorang yai di Cilegon, tetapi nggak bisa tidur. Jadi saya sudah maghrib nggak bisa tidur, resah, apa was-was, naik motor saja nanti aku jangan sampai dibikin ngantuk ya, begitu resah gelisah. Ada orang oh, di warung kopi ada orang, masa ada setan. Tapi itu terus yai saya bilang begitu, ya, baca Qur'an untuk berbilfalah tiap hari, jawabannya begitu. Ya, tetapi was-was terus, ada orang ya, Di belakang saya jadi resah gelisah. Ayo segera pulang. Aku enggak naik mobil, nanti takut jatuh. Ya, naik mobil aja. Was-was terus. Ya, lain. Was-was terus. Ini padahal selama ini bagaimana? Apa sejak kapan kemudian ngajinya bagaimana? Sejak sakit enggak ngajar-ngajar. Padahal enggak sakit, kata dokter enggak apa-apa. Wong ditanyain nyambung. Ya, sehat badannya enggak apa-apa. Tapi ya tanya orang itu. Ya, inilah hati masalah. Jadi masalah enggak tenang sama sekali. Ya, enggak tenang sama sekali. Lalu kemudian saya hanya menyarankan coba minum air bekas wudu. Untuk diminum sebagaimana cucu Nabi Hasan Husain minum sisa bekas air wudu. Ya, hanya saya sarankan. Jawabannya rasional. Jawaban yang saya kira dia menerima, ternyata dia menjawabnya dengan rasional. Ya jorok. Jorok. Cuci kaki. Ya jorok, kotor. Dan itu kan air mustakmal. Wah, kan. Padahal sabda Nabi ada dibiarkan begitu. Ya inilah, tidak nyambung jadinya. Ya. Jadi sampai tidak ngajar berapa ini, makanya saya penghasilan saya tidak ada. 6 bulan ini saya, ya hampir 6 bulan lebih. Resah. Tolak. 5 menit saja sudah tidak. Baik. Nah, ketika diajari tadi, ya kan, utama dia, ya iya, lebih pintar dia daripada saya, kan begitu. Wis apal, Al-Ikhlas Al-Falah, ya, An-Nas itu. Wis makanan saya setiap hari, begitu. Katanya dia begitu. Nah, harusnya kan tenang. Enak ya ngomong. Ayo cepat pulang. Panas di sini. Ya, begitu. Ada yang ngomel terus, saya dikira ngomel terus ya. Hai. Protes. Ya. Maksudnya dia datang itu banyak mau nyari solusi apa? Banyak solusi. Wong berobat, dia aja sama pasien yang lain yang ya Allah sembuhkan gitu loh ya. Lalu ngajak itu kan. Resah gelisah. Ya. Terus saya suruh pakai bawang putih. Iya dah. Kan samping saya ada orang jualan nasi goreng. Iya lah, yang ada bawang putihnya. Saya minta. Oh sudah gerusan pak. Saya minta ke tukang apa namanya ketoprak yang dekat dengan lapangan. Iya kan kalau malam ada. Coba tempelkan. Wow, langsung marah-marah. Tempelin aja. Tempelin saja begini. Parah telinganya. Wow, marah-marah. Panas. Iya lah, marah-marah. Kamu melawan saya. Gurumu sendiri, begitu katanya. Mulia. Gitu. Ya, padahal itu makanya bangku ini bagian dari gitu ya. Tidak mampu ya. Nah inilah dia. Kalau sudah hati yang tenang, tazkiyatun nufus ini. Terus tadi was-was. Ya. Saya tadi sudah sholat belum? Lah yang tadi kan mimpi. Iya, tapi salah-salah ya. Iya. Kok enggak ada yang protes? Kan ada yai. Iya ya. Yai itu tinggi kedudukan. Loh, gitu, tapi dia ingat kalau dia salah-salah. Begitulah. Ya, orang-orang. Jadi was-was terus. Lain saat jangan jadi imam selama masih sakit. Loh, kalau enggak saya yang imam, siapa? Wah, kan? Itu, ya. Nah, itulah penyakit was-was. Ayo kenikmat. Selanjutnya kenikmatan dan azab tidak hanya ada di akhirat saja, bahkan kenikmatan dan azab ada pada tiga kehidupan manusia. Yang pertama kehidupan dunia, yang kedua kehidupan alam barzakh, ketiga kehidupan yang kekal di akhirat. Orang-orang yang baik itu akan berada di dalam kenikmatan, sedangkan orang-orang yang jahat akan berada di dalam siksaan. Tidak ada kenikmatan melainkan kenikmatan hati, dan tidak ada siksaan melainkan siksaan hati. Siksaan manakah yang lebih dahsyat daripada kegalauan, kesedihan, rasa takut, rasa panik, kesempitan dada, berpaling dari Allah Ta'ala? Dan kehidupan akhirat, bergantung kepada selain Allah Ta'ala dan berputus darinya. Apabila seorang hamba bergantung kepada sesuatu dan mencintainya dari selain Allah Ta'ala, maka sesuatu itu akan selalu menimpakan siksaan yang buruk baginya. Iya, ya. Kalau kenapa kegalauannya? Karena mikiri, mikiri siapa? Anaknya, ya, hartanya, sedih sudah. Gak usah dipikiri, wong kita sedang menjalani takdir semampu kita, sebisa kita saja. Maka pegang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang dunia ini penjara. Maka kegalauan, kesedihan itu merupakan cobaan dan ujian dari Allah, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Baqarah Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3. Ya, terus kemudian, jadi barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Ta'ala, maka dia akan tersiksa 3 kali di kehidupan dunia ini. Yang pertama, dia akan selalu tersiksa sebelum mendapatkan sesuatu tersebut sampai dia mendapatkannya. Yang kedua, apabila dia telah berhasil mendapatkannya, maka dia akan selalu tersiksa dengan rasa takut akan kehilangan atau kehancurannya. Yang ketiga, apabila dia telah kehilangannya, maka siksaan yang menimpa dirinya terasa semakin berat. Iya, terus. Itu adalah 3 macam siksaan yang ada di kehidupan dunia ini. Adapun di dalam barzakh, di dalam kuburnya, maka siksaannya akan dibarengi pedihnya perpisahan abadi. Pedihnya kehilangan nikmat yang besar disebabkan kesibukannya dengan dunia. Pedihnya terhalangi dari Allah Ta'ala, dan pedihnya penyesalan yang mengiris hati. Ketika di dunia apa yang dia kejar jika luput, maka dia galau, sedih, ya. Nah, sampai kemudian dia berusaha untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkan juga sedih, sebab dia harus mempertahankannya. Ya, tidak boleh berpisah, maka dia dekat terus. Ya, katakanlah saya ini sedang menginginkan menikah dengan yang lebih muda, jauh lebih muda. Ya, katakanlah usianya 19, 20 begitu ya. Sedangkan usia saya 60. Maka saya ini mendapatkannya. Begitu nanti harus mendapatkannya, mikir segala macam. Tapi begitu sudah mendapatkan, saya kan lebih tua. Mikir lagi. Ya, mikir lagi. Saya bagaimana usia saya supaya panjang, ya kan? Karena kalau jarak yang jauh, ketika saya mati, mereka pasti akan menikah lagi atau begitu, ya kan? Memangnya mereka Aisyah, ya kan? Yang tidak menikah lagi, gitu ya. Nah, itu. Inilah diantaranya, ya. Jadi semakin kalau sudah kehilangan, karena kehilangan dia belum tidak mendapatkannya, atau dia menikah dengan orang lain, atau dia pergi jauh dari kita, tambah kehilangan lagi, stressing, ya dah, ayah, ya, legowo itu memang berat sekali deh. Nah, inilah maka legowo, lego innyowo di luar dalam, gitu ya. Nah, inilah lalu kegelisahan, kegalauan. Kegelisahan, kegalauan, penyesalan, dan kesedihan semuanya berpengaruh besar pada jiwa-jiwa mereka. Seperti pengaruh yang diberikan oleh hewan-hewan tanah dan ulat-ulat pada tubuh-tubuh mereka. Bahkan pengaruh kegelisahan, kegalauan, penyesalan, dan kesedihan di dalam jiwa akan terus-menerus mereka rasakan sampai Allah Ta'ala mengembalikannya ke dalam jasad-jasad mereka. Ketika itulah siksaan di alam bariyah berubah menjadi siksaan yang lebih menyakitkan, lebih pahit, lebih dahsyat dan lebih kekal. Iya, barzah lebih lagi. Apalagi tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya. Roti itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah sebagai usul salasa. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Lalu saya dan Anda tidak bisa menjawab. Ya, orang-orang mengatakan seperti itu, maka aku pun mengikutinya. Nah, gitu. Bagi orang munafik dan juga orang kafir inalillah. Padahal ketika di dunia saya dan Anda merasa paling cinta kepada Rasul. Tetapi di barzah ternyata Allah menjauhkan saya dan Anda ini dari keteguhan sebagaimana yang Allah berikan yang terdapat dalam surat 14 ayat 27. Ya, Allah memberikan. Terus kemudian sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba yang merasa takut terhadap Rabb-nya tidak akan berani melakukan kemaksiatan terhadap-Nya. Kemudian apabila dia melakukan kemaksiatan tersebut disebabkan kelemahannya sebagai manusia, maka rasa takut terhadap Rabb-nya akan segera menuntunnya kepada penyesalan, istighfar, mohon ampun dan taubat sehingga dia tetap berada di dalam lingkup ketaatan. Iya, ya. Tetapi itu hanya untuk perkara-perkara yang biasa. Tapi kalau perkara dunia susah, sudah disebutkan itu. Khusus orang terjebak dalam urusan dunia, maka itu susah. Baik itu ingin ditokohkan, tidak ada hartanya, tetapi ingin ditokohkan. Ya, ya mohon maaf, ada kawan, tetangga, gitu ya. Kalau sholat pakai surban. Lalu saya tanya, kenapa sampai kok pakai surban terus? Kenapa memangnya, Pak? Ya enggak apa-apa, cuman sampai ini ada ciri khasnya. Nah, itu yang saya senang, supaya orang punya ciri khas ini, saya pakai surban. Di sini enggak ada yang pakai surban kecuali saya. Dan gitu ya. Alhamdulillah. Terus apa? Saya kan di sini dituakan, Pak. Padahal saya masih muda. Dan makanya saya setiap seminggu itu 3 kali berada di apa itu mimbar untuk menerangkan fadhil amal. Saya sibuk. Ya dah. Bagus kalau begitu. Alhamdulillah, ya dah. Kenapa memang? Surban ini ada 1 rakaat dengan menggunakan surban itu lebih baik daripada 50 rakaat tanpa menggunakan surban. Hadisnya hebat. Sayangnya Bapak palsu. Oh, ya enggak mungkin lah palsu. Mau saya peka. Ya wis sakarmu, sampai enggak ngerti ya dah. Enggak saya enggak peduli. Nah, ini surban bae deh. Ya. Surban. Ya iya. Ya, dalil-dalil yang palsu ini selalu ngeramput. Ya, akhirnya ngeramput di dalam. Jadi susah sekali. Nah, jadi dia kalau sudah selain DKM, ketua DKM, maka dia yang memimpin atau dia yang mempersilahkan orang lain untuk jadi imam. Lainnya tidak punya. Oh, ketokohannya di aku. Cepat, ya, gitu. Nah, inilah bagian dunia. Ya, dunia. Terus kemudian. Rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah penghalang kuat untuk menghadang gelombang hawa nafsu. Pencegahan jiwa dari hawa nafsunya dapat menahan kecenderungan jiwa kepada maksiat. Hawa nafsu merupakan pendorong kuat bagi setiap kezaliman, sikap melampaui batas dan semua maksiat. Hawa nafsu adalah pokok bencana dan sumber keburukan. Jarang sekali manusia didatangi oleh setan kecuali dari jalur hawa nafsu. Al-Ahwa. Itu ada dalam surat 43 ayatnya 36-37. Ayat 33-35 itu tentang kekayaan. Ya, syaratnya cuma satu. Nek kepingin kaya, kafiro. Ya kan? Itu mesti kaya. Ya, itu karena surat tadi 43 jaminan. Karena menyimpang. Karena tidak mencari yang halal, yang terpenting menambah kan korupsi. Ya, dan itu. Orang kafir miskin juga banyak. Orang yang kafir miskin banyak. Tandanya dia tidak paham. Ya. Kalau kita mau kafir, lihat itu. Nanti kelak dijamin bahwa anak kita ini semuanya kaya. Sampai ada dalil yang menyatakan sedekah saja banyak yang nol. Ya, dan itu pernah terjadi. Dan mereka kecintaan mereka kepada dunia sama. Kalau Anda lihat Al-Wajiz tentang kurban saja. Ya. Kalian kini, ya, kata tabi'in, kalian kini bermegah-megah di dalam kurban untuk menunjukkan eksistensi diri kalian di mata masyarakat. Oh, begitu. Jadi itu Al-Wajiz sudah menyatakan begitu ya. Itu pengejawantahan dari syarah dari Abu Daud di dalam Aulul Maqdud. Nah, gitu ya. Itu di antara makanya orang berbangga-bangga gitu ya. Lalu kemudian yuk selanjutnya kejahilan atau kebodohan mudah diobati, akan tetapi mengobati penyakit hawa nafsu setelah jiwa itu berilmu membutuhkan perjuangan yang sangat besar dan waktu yang cukup lama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at 40-41, wa amma man khafa maqama rabbi wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya, melawannya itu susah sekali. Ya, menundukkan hati, menundukkan diri itu memang betul-betul susah. Egositas kita yang tinggi. Jangankan gitu, mohon maaf, ada di sejak masuk FB dan IG itu masuk kepada kami bahwa saya menerangkan dalil ini bahwa merasa paling benar. Ada netizen yang ngomong merasa paling benar. Terus ada yang membela saya. Ya, kawan kita juga membela sayanya apa? Membela sayanya adalah kan orangnya sudah mengatakan kalau hanya dalil yang sahih sajalah yang jadi pedoman. Jika pendapatnya itu salah, maka tinggalkan. Selama ini beliau tidak pernah mengungkapkan yang pendapat. Dan pendapatnya dia kalau sudah ngomong pendapat, maka ini pendapat begitu. Perhatikan betul-betul ada yang membela begitu. Saya hanya mengikuti perkataan Imam Syafi'i. Manakala ada dalil yang sahih yang tercecer, pungutlah. Jika dalil itu kemudian yang tercecer itu bertentangan dengan apa yang kami katakan, maka tinggalkan perkataan kami, ikuti dalil yang sahih itu. Baik dikala kami hayat, terlebih dikala kami wafat. Itulah mazhab saya. Saya mencontoh ini, perkataan ini dari Al-Umm Imam Syafi'i. Lalu Manaqib Syafi'i, Ad-Diwan Syafi'i, semuanya mengatakan seperti itu, bahwa Imam Syafi'i berkata demikian. Ya. Jadi jangan memegangi ucapan saya. kecuali yang saya ucapkan dalil yang sahih. Nah itu, karena saya dan Anda pun wajib untuk mengikuti dalil. Inilah beratnya begitu. Jika jiwa ini ditundukkan pada dalil, maka rata-rata memberontak. Ya, karena dalilnya adalah dirinya sendiri. Itu yang pingin, gitu ya. Terus Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak membebankan manusia untuk melepaskan hawa nafsu dari jiwanya, karena itu di luar batas kemampuan dirinya. Akan tetapi manusia dibebankan untuk mencegah hawa nafsunya, menahannya, mengendalikan tali kekangnya, dan memohon pertolongan dalam melakukan hal tersebut dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Dengan perjuangan yang besar itu, dia akan dicatat untuk mendapatkan surga sebagai balasan dan tempat tinggal baginya. Ini karena bacaan ini, jadi saya teringat tentang sedekah. Seseorang itu nanti telah tergantung dari sedekahnya. Ya, nanti di akhirat tergantung dari sedekahnya. Lalu, sedekah ini diartikan harta yang sudah disedekahkan. Keliru. Ya, misalkan sampai bersedekah kepada orang itu, ya, seseorang tergantung dari situ pikirannya. Kalau seseorang tergantung dari sedekahnya berupa hartanya itu, maka yang dapat ketergantungan itu adalah hanya orang-orang kaya saja. Padahal zikir segala macam itu sedekah, kita sudah tahu itu ya, menyingkirkan itu sedekah. Artinya saya dan Anda harus banyak berbuat kebaikan walaupun menurut orang itu remeh. Ya, menurut orang itu remeh. Ya, nah inilah diantaranya. Kita disuruh menghilangkan halangan yang di jalan. Kita justru membuat halangan di jalan. Polisi tidur segala macam. Alasannya ya itu tadi ya, supaya orang kalau naik motor jangan ngebu, gitu. Ya, nah inilah. Tapi begitu mencelakai ya, cucu kita karena naik sepeda listrik ya kan, kita sendiri marah-marah. Tempat saya ada yang kemarin jatuh, anaknya sekarang dibongkar, ya kan? Nah itu nanti iya positif itu nanti dipasang lagi yang lainnya, wilayahnya sendiri loh, jadi rebutan ya. Nah inilah, ya kan? Padahal satu RT, yang satu karena anaknya jatuh, ya kan? Sampai berdarah-darah, ya kan? Langsung polisi tidurnya dibongkar sama tukang, ya kan? Tanpa ngomong RT-nya marah. Ya, inilah. Ribut sendiri di antaranya. Semoga saja saya dan Anda ini dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, semoga saja Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.